Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات أكرمكم الله جميعا وبارك فيكم. الحمد لله pada malam ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumah Allah di taman syurga majalisul ilm, dan kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Sebelum kita lanjut, ya, ada satu atau dua orang ikhwan yang menghafal matan kitab Tauhid. Ubaidullah sudah lama, ya. Mana Ubaidullah? Tidak ada. Masih sholat. Abu Aisyah. Kera. Thank you. يستخدم عين غيره في المستقبل القريب الذي يخبر عنه في الطريق. وقال ابن عباس ابن تيمية العراف اسم المتهم والمهتم وعمار ونحوه مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يبتغون الرجال ويمرون في النجوم ما رأوا ما على ذلك له عند الله من حرام. طيب سند بيد الله ابن عبدة. أيوة. جندب. وكذلك صح عن جندب. Kita lanjutkan. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang dibawakan oleh al-muallif pada bab tentang tawakal. Itu ayat yang terdapat pada surah Al-Anfal yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Maka di antara sifatnya yang sesuai dengan pembahasan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Maka itulah tanda dan sifat orang yang beriman dengan keimanan yang al-haq, keimanan yang benar. Yaitu mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wa qawluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, hasbuka Allahu al-ayah. Wahai Nabi, hasbukallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagimu. Ya, ada lanjutan ayat, sebab tetapi di sini penulis hanya membawakan sampai di situ. Lanjutan ayat, wa man ittaba'aka ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagimu dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya engkau nabi dan orang-orang yang beriman bersamamu, cukuplah bagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwana fi din rahimakumullahu azza wa jal. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi yang dimaksud di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah panggil, tidak pernah dipanggil namanya, ya Muhammad, tidak. Ya, Allah memanggil nabi kita bukan dengan namanya, ya Muhammad, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau dengan sifatnya yang mulia, ya ayyuhan nabi, atau ya ayyuhan rasul. Ya, itu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita. Kenapa? Sebab itu bentuk kemuliaan, pemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipanggil beliau dengan sifatnya nabi dan rasul, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ya, dan memanggil nabi, memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya itu dilarang. Paham? Jadi memanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, mengatakan ya Muhammad, itu dilarang dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'da. Itu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kata Allah, la taj'alu, jangan kalian menjadikan doa Rasul, panggilan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Kalau kita panggil teman, ya misalnya, misalnya siapa? Ya Amr. Langsung dipanggil namanya, ya Zaid, ya Ahmad. Apa kata Allah? Jangan kalian ya menjadikan panggilan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian memanggil di antara kalian, memanggil beliau di antara kalian, seperti kalian memanggil antara satu dengan yang lain. Jangan. Ya. Tetapi panggillah dengan sifatnya, yaitu rasul atau nabi, ya ayyuhan nabi, ya rasulullah, ya nabi Allah. Jangan memanggil ya Muhammad. Yes. Makanya Allah katakan jangan seperti kalian memanggil antara satu dengan Yang lain langsung dengan namanya dipanggil. Untuk Nabi tidak, hormati sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita, itu tidak dipanggil dengan namanya, tapi dipanggil dengan sifatnya, ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Jelas? Baik. Adapun ketika mengabarkan, bukan memanggil, mengabarkan saja, maka tidak apa-apa dipanggil namanya. Seperti dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammad itu bukan bapak-bapak salah seorang di antara kalian, ayah di antara kalian, bukan. Tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Di sini disebut namanya kan Muhammad. Kenapa? Sebab di sini bukan memanggil. Jelas? Adapun memanggil itu tidak boleh memanggil dengan nama beliau. Kalau sekedar pengkhabaran boleh. Paham? Ya. Baik. Ya. Itu hukum yang berkaitan dengan panggilan kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang berkata, kenapa Jibril ketika datang menuntut ilmu, ketika datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, rapi, kenapa di situ Jibril mengatakan apa? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Nah, kenapa Jibril memanggil dengan namanya? Bukankah dilarang? Bukankah Allah memanggil dengan sifatnya, bukan dengan nama? Tapi kenapa di situ Jibril memanggil dengan namanya? Maka para ulama menjawab, di antara jawaban mereka, bermacam-macam jawaban para ulama, di antara jawaban mereka bahwa Jibril di situ memanggil Rasulullah dengan namanya, itu karena belum turun ayat yang melarang. Belum ada ayat yang turun melarang. Setelah turun ayat melarang, maka tidak diperbolehkan lagi memanggil beliau dengan namanya. Baik. Maka di sini ikhwas kalian, barakallahu fikum. Jadi kadang memanggil dengan nama, kadang memanggil dengan dipanggil dengan sifatnya ya. Kadang dipanggil dengan ya ayyuhan nabi, kadang dipanggil dengan ya ayyuhar rasul. Ya. Dan Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan sebagai faedah saja bahwa kalau Allah ingin memerintahkan kepada Nabi menyampaikan sesuatu, maka biasanya Allah memanggil dengan apa? Ya ayyuhar rasul. Ya. Kalau Allah ingin memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan agama, menyampaikan sebuah syariat kepada umatnya, maka Allah memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ayyuhar rasul. Seperti firman Allah, ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul sampaikan. Ya. Tetapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan hukum-hukum khusus, kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau dia berkaitan dengan hukum-hukum khusus, ya, yang ingin Allah terangkan kepada Rasulullah Muhammad, maka Allah memanggil dengan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Seperti firman Allah, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Jadi Allah ingin mengabarkan hukum khusus. Maka Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi. Tapi kalau Allah ingin memerintahkan sesuatu untuk disampaikan kepada umatnya, maka Allah memanggil dengan ya ayyuhar rasul. Itu faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Hasbukallah. Cukuplah Allah bagimu. Allah cukup bagimu. Kamu tidak butuh kepada yang lain. Kenapa? Sebab Allah sudah cukup bagimu. Demikian pula orang-orang yang beriman yang bersama dengan kamu dan mengikutimu, cukup juga Allah bagi mereka, tidak butuh kepada yang lain. Ya? Cukuplah Allah sebagai penolong mereka. Cukuplah Allah sebagai apa namanya, pembuat bagi mereka, dan seterusnya. Ikhwana fiddin rahimakumullahu azza wa jal. Ya, ayat ini itu erat kaitannya dengan peperangan. Dia erat kaitannya dengan masalah peperangan, ya. Perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di mana terkadang dalam peperangan itu 1000 sekali jumlah pasukan Rasulullah sedikit dibandingkan dengan pasukan kaum musyrikin. Maka terkadang ketika melihat pasukan sedikit, kadang timbul apa? Timbul was-was. Nanti kita kalah karena jumlah kita sedikit. Jelas? Maka ayat ini Allah turunkan untuk menguatkan Rasulullah dan para sahabat yang beriman bersama beliau. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, cukup Allah bagimu. Ya, cukuplah Allah bagimu. Ya. Diterangkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah makna ayat ini, kata beliau, nahidu aduwakum, wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamamu sahabat, bangkitlah untuk menghadapi musuh kalian. Ya. Fa illa Allah kafikum amrahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupi kalian pada urusan mereka. Allah akan menolong kalian pada urusan mereka, menghadapi mereka. Wala yuhwilannakum kasratu adadihim wa qillatu adadikum. Jangan sampai jumlah mereka yang sangat banyak dan jumlah kalian yang sangat sedikit membuat kalian takut. Ya, ini makna ayat, ya. Jangan sampai jumlah mereka yang begitu besar dan kalian yang begitu kecil jumlahnya kemudian menjadikan kalian takut dan gentar menghadapi mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala, bangkitlah, sebab Allah akan menguatkan kalian dengan pertolongan darinya. Ini makna ayat, ya. Keterangan dari Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Ya. Jadi dalam masalah menghadapi seseorang dalam peperangan, ya cukuplah kamu laksanakan sebab, cukup berangkat, ya. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kalian khawatir terhadap jumlah mereka. Ya, makanya pada ayat setelah ini, ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, apa kata Allah? Ya ayuhan nabi. Setelah Allah terangkan kepada Muhammad, wahai nabi, Allah cukup bagimu. Jangan kamu takut dengan jumlah mereka yang begitu banyak. Setelah itu Allah sebutkan, ya ayuhan nabi, harridil mu'minina ala al-qital. Wahai nabi, pompa semangatnya. Ya, harrid, bangkitkan semangat orang-orang yang beriman untuk berperang melawan mereka. Kobarkan semangat mereka, bangkitkan keberanian mereka untuk menghadapi mereka dalam peperangan. Iyakun minkum isyruna sabirun yaglibu mi'atay. Jika di antara kalian ada 10 orang bersabar, jumlah kalian 10 tapi sabar, kokoh teguh, berani. Iyakun minkum isyruna sabirun yaglibu, isyruna 20 ya, yaglibu mi'atay. Mereka mampu mengalahkan 200. Ya. Jumlah mereka 200, kalian hanya 20, tapi sabar, kokoh, teguh. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka mereka mampu mengalahkan jumlah berapa? 200. Ya. Maka jumlah mereka yang banyak itu tidak ada artinya kalau dihadapi dengan kekuatan tauhid, tawakal kepada Allah. Nah. Ya. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfa. Dan jika kalian di antara kalian jumlahnya 100 tapi sabar, teguh, kokoh, bertawakal, bersandar kepada Allah, maka mereka mampu mengalahkan 1000. Ya. Jelas ya? Nah, maka Rasulullah di sini, ikhwas kalian, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau bersandar hanya kepada Allah dalam menghadapi mereka. Sebanyak apapun jumlah mereka, kalau engkau bertawakal kepada Allah, melaksanakan sebab berangkat, ya sebabnya apa? Berangkat. Sebab tidak mungkin menang kalau di rumah. Berangkat saja, pompa semangat mereka, hasung mereka, bangkitkan keberanian mereka dengan menyampaikan pahala-pahala jihad. Setelah itu berangkat. Jumlah kalian sedikit, jangan takut. Kalau kalian punya pasukan 20 dan sabar mereka, teguh mereka, mereka mampu mengalahkan berapa tadi? 200. Masya Allah. Dan itu terbukti. Dalam perang apa? Perang Badar. Berapa jumlah Nabi dan sahabat? Sekitar 300-an. Yang dihadapi berapa? 1000 lebih. Siapa yang menang? Rasulullah. Menang telak. Dan tokoh-tokoh besar kafir Quraisy banyak terbunuh. Sehingga mereka begitu dendam kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya. Jadi, sebagian orang terlalu ketakutan. Paham ini? Wah, nanti begini. Iya. Yang Anda harus takutkan adalah dosa Anda. Itu yang harus ditakutkan. Pelanggaran Anda terhadap syariat. Dosa Anda kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang Anda harus takutkan. Sebab kalau Anda melanggar agama, apa yang terjadi? Allah akan mendatangkan bala. Allah akan datangkan bala. Iya kan? Tapi kalau Anda teguh di atas sunnah, Anda kokoh di atas tauhid, mengikuti petunjuk Nabi dan sabar di atasnya, berapa jumlah mereka? Hasbukallah. Cukup. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya ya, kami sering mendengar Sering sekali kami mendengar, bukan sekali dua kali, sering sekali di majelis, majelis umum yang dihadiri oleh ribuan thullab al-ilm dari berbagai macam negeri, dari Belanda, dari Somalia, dari berbagai macam negeri, Malaysia, Singapura, Thailand. Ya, ketika Syekh Al-Imam Hafizahullah menyampaikan pelajaran, beliau sering berkata, "Innana la nakhafu min aduwina." Sesungguhnya kami tidak takut dengan musuh kita. Apa yang kita harus takuti dengan mereka? "Innana la nakhafu min aduwina." Sesungguhnya kami tidak pernah takut dengan musuh-musuh kami. "Wa innama nakhafu min dunubina." Tetapi yang kami takuti adalah dosa-dosa kami. Itu yang kita takuti. Kalau kita berdosa, durhaka, melanggar agama, itu yang harus Anda takuti. Sebab bencana demi bencana yang ada itu dari mana? Dari dosa Anda. Datangnya pemerintah yang zalim dari mana itu? Dari dosa Anda. Ya? Dari mana pemerintah zalim datang? Itu kan dari dosa Anda, dosa masyarakat. Itu jelas dalam Al-Quran. Dari pelanggaran-pelanggaran masyarakatnya. Karena pelanggaran itulah, karena dosa-dosa itulah, Allah datangkan apa? Pemerintah yang jahat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lainnya. Ya. Siapa berkuasa? Pemerintah yang zalim. Penguasa yang zalim berkuasa, sebabnya apa? Bima kanu yaksibun. Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ulah mereka sendiri. Dosa mereka sendiri. Ya? Ya. Hadis Rasulullah jelas. Walam yang kusul mikyal wal mizan. Tidaklah para pedagang mengurangi takaran dan timbangannya. Kecuali apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka syiddatil mu'nah. Krisis ekonomi. Sulitnya mata pencaharian. Sulitnya kehidupan sehari-hari. Wajauri sultan. Dan didatangkan kepada mereka jauh kejahatan penguasa. Sultan yang jahat. Sebabnya apa? Sebabnya pedagang yang tidak jujur ketika menimbang. Itu baru satu dosa ya. Baru dosanya pedagang. Ya, Allah sudah ancam akan mendatangkan penguasa yang jahat. Baru pedagangnya. Belum yang berdasinya. Ya, luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, maka jumlah mereka, jumlah musuh, ya bukan itu yang harus kita takuti. Ya, walaupun tetap harus waspada ya, bukan berarti tidak harus lengah, enggak. Ya, tetapi Allah ingatkan kepada kita melalui ayat ini, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, cukuplah Allah bagimu. Ya. Perhatikan ikhwah sekalian. Ya, ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain. Berapa jumlah sahabat waktu itu? Banyak sekali. 1000 lebih. Bahkan disebutkan dalam sejarah jumlah mereka 3 kali lipat daripada musuh. 3 kali lipat. Nah, ketika mereka melihat jumlah begitu banyak, mereka lupa kepada Allah, mereka apa? Kagum dengan jumlah yang banyak. Apa yang terjadi? Kocar kacir. Ya kan? Dalam perang Hunain. Silakan baca perang Hunain. Apa yang terjadi dalam perang Hunain? Ya, sampai ada di antara mereka, yaitu disebut dalam Al-Qur'an, wa yauma Hunain, kata Allah. Wa yauma Hunain, ingatlah perang Hunain. Ingat. Allah suruh untuk mengingat selalu, menjadi pelajaran bagi kita, ya. Wa yauma Hunain, kata Allah, ingatlah perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum, ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian kagum, membuat kalian bangga dengan jumlah kalian yang begitu banyak, kata Allah. Falam tughni ankum syai'a, namun ternyata jumlah kalian yang begitu banyak tidak bermanfaat sedikit pun. Tidak bermanfaat sedikit pun. Terdesak Rasulullah dan para sahabat. Kenapa bisa? Apa yang terjadi? Ada sebagian dari mereka yang berdosa, yang terlalu kagum dengan jumlah, akhirnya apa? Lupa kepada Allah, bersandar kepada jumlah mereka. Wah, kita sudah banyak. Di waktu sedikit saja mereka keok-keok, apalagi kita sudah banyak. Ingat, kadang-kadang jumlah yang banyak itu berbahaya. Bisa timbul apa? Ujub. Tapi jumlah yang sedikit itu masya Allah berkualitas. Kalau gitu ya. Sewaktu masih sedikit masya Allah mantap kualitasnya. Tapi begitu banyak, seperti busa, kata Nabi, seperti bui di lautan. Banyak buinya tapi tidak berbobot dia. Inilah yang terjadi ya, ikhwas kalian, pada perang Hunain. Hah? Pada perang Hunain itu mereka sudah banyak, masya Allah banyak sekali. Sampai Allah sebutkan, kalian kagum dengan jumlah yang banyak itu, tapi ternyata jumlah itu tidak bermanfaat sedikit pun, tidak menyebabkan kalian menang, justru kalian kalah. Apalagi ikhwas kalian, di saat mereka berangkat, ada di antara mereka yang berkata, lan naghlibal yawm min qillah. Ada yang berkata begitu, hari ini kita tidak akan kalah, kita tidak akan kalah karena jumlah kita tidak sedikit, jumlah kita banyak, kita tidak akan kalah. Sampai ada yang berkata begitu. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang terjadi? Berangkatlah mereka. Apalagi setelah mereka berangkat, pasukan berangkat ya ke Hunain, sudah mereka kagum dengan jumlah yang banyak, ternyata sebagian pasukan, itu tadi jumlahnya banyak tapi tidak berbobot. Ternyata sebagian dari pasukan yang ada yang baru hudatsa'u ahdin bikufr. Ada yang baru masuk Islam, belum memahami tauhid dengan benar. Apa yang terjadi? Lewat, lihat ada orang bertabarruk kepada pohon. Ya kan? Sudah lewat pembahasan ini. Tabarruk kepada pohon. Ada orang musyrik digantungkan pedang-pedangnya di pohon supaya pedang itu ampuh begitu ya. Mereka lihat diri yang mau perang ini. Mereka lihat, ya Rasulullah. Mereka bilang kepada, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat. Seperti itu juga. Kami juga mau pohon yang ada gantungannya supaya bisa juga kami gantung pedang-pedang kami ini seperti mereka punya. Coba lihat. Langsung Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Menunjukkan Nabi mengingkari dengan keras. Inna as-sunan kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengucapkan sebuah ucapan yang persis sama yang diucapkan oleh umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umat Nabi Musa, wahai Musa, ija'al lana ilaha kama lahum aliha. Buatkan kami sembahan seperti mereka punya sembahan. Ini yang terjadi. Jadi jumlah banyak, tapi apa yang terjadi? Kesyirikan luar biasa. Belum lagi orang-orang merasa bangga dengan jumlah mereka, sampai berkata kita tidak akan kalah sebab kita mayoritas. Apa yang terjadi? Kalah. Apa kata Allah? Kalian merasa bangga dengan jumlah mereka, kalian begitu banyak. Falam tughni ankum syai'a. Namun ternyata tidak bermanfaat sedikit pun jumlah kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Dan terasa sempit bagi kalian bumi, padahal bumi itu luas. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian lari, berbalik, berpaling dari peperangan, lari kalian. Barakallahu fikum. Ya, jadi ketika turun ayat itu tadi ayat, ya. Maka Nabi langsung mengatakan Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Nabi langsung kembali kepada Allah. Ya Allah, ya, dengan kekuatanmu, dengan pertolonganmu kami apa? Ahulu, kami berjuang. Dengan kekuatanmu kami menyerang, dan dengan pertolonganmu kami berperang. Langsung Nabi kembalikan kepada Allah. Setelah mendengar orang itu tadi, langsung Nabi gelisah. Kok ada orang seperti ini bilang begitu? Langsung Nabi berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma bika ahulu, ya Allah, dengan kekuatanmu kami berjuang. Wa bika asulu, dengan pertolonganmu kami menyerang. Wa bika uqatil, dan dengan pertolongan kami berperang. Langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya ya peperangan dimenangkan oleh Rasul. Awalnya kalah ya. Awalnya kocar kacir, setelah itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik, jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Azan dulu. Thank you. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah, kita selesaikan malam ini. Bab ini insyaallah. Wa qawluhu ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Setelah Allah memerintahkan kepada nabinya, memberitakan kepada nabinya bahwa Allah itu cukup sebagai penolong bagi kalian. Ya, setelah itu Allah terangkan dalam ayatnya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala urusannya, keperluannya, dan yang lainnya. Ini ayat Allah kabarkan kepada kita keutamaan bagi orang yang selalu bersandar kepada Allah. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Tapi mencukupinya, ya segala urusan-urusannya dan memudahkannya. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, setelah beliau sebutkan ayat ini, "Fahada fihi samaratut tawakkul 'ala Allah." Maka di dalam ayat ini terdapat samarah, buah. Ya, buah dari bertawakal kepada Allah. Apa buahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah. Dan siapa yang Allah cukupi, fa innahu huwar rabih wal muflih fid dunya wal akhirah, maka dialah orang yang beruntung, ya ar-rabih, beruntung di dunia dan di akhirat. Wa la yakhafu min ghairihi abada, dan dia tidak akan pernah takut selama-lamanya pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yakhafu min Allahi Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, orang yang selalu bertawakal kepada Allah, buahnya apa? Buahnya kata beliau, dia akan dicukupi oleh Allah. Kalau dia dicukupi oleh Allah, maka dialah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan dia tidak akan pernah merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti lagi. Tidak ada yang dia khawatirkan lagi di dunia ini. Dia hanya khawatir kepada Allah. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab buah itu buah dari tawakal dia kepada Allah. Dia selalu bersandar ya. Selalu menyandarkan, mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membalas dia dengan memberikan pertolongan kepadanya, memberikan kemudahan dari segala urusannya. Dia punya urusan terasa sulit baginya, tapi dia sandarkan kepada Allah, maka Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ada sebuah urusan sudah menemui jalan buntu, bahkan mungkin mustahil bisa dia dapatkan, tapi dia sandarkan kepada Allah, maka akhirnya Allah berikan jalan keluar. Ya. Maka siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi zat yang mencukupi segala urusannya. Pada keterangan berikutnya, Ibnu Abbas berkata, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah. Ya. Ketika dia yakini bahwa Allah itu mencukupi, Maha mencukupi segala hamba, maka dia berkata, hasbunallah. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagi kami. Cukuplah Allah. Sudah cukup Allah sebagai penolong bagi kami. Ya. Kami hanya minta pertolongan kepada Allah, cukup bagi Allah bagi kami. Kami tidak butuh kepada yang lain. Wa ni'mal wakil, sebab Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Kalau Allah sebaik-baik penolong, berarti apa? Kalau kita meyakini Allah sebaik-baik penolong, maka kalau begitu apa? Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Sebab dia sebaik-baik penolong. Kata Ibnu Abbas, qalaha Ibrahim. Kalimat ini yang saya sebutkan tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kalimat ini pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalimat ini, kalimat yang sangat ringkas, hasbunallah. Ketika kita mengalami kesulitan dalam sebuah urusan, hasbunallah, cukup bagi kami ya Allah sebagai penolong dalam urusan ini. Saya mengalami urusan yang berat, sulit, maka hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong pada urusan ini. Sebab Allah sebaik-baik penolong. Nah, kata Ibnu Abbas, kalimat ini pernah diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya fil nar. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Bukan neraka ya, api. An-nar itu dimaksud di sini api ya, bukan neraka. Kalau antum terjemahkan neraka, antum masukkan Nabi Ibrahim ke dalam neraka. Enggak. Jangan terjemahkan an-nar neraka. Enggak, api. Ya. Kata Ibnu Abbas, kalimat tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, itulah yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Masya Allah. Kalimat inilah, dengan sebab kalimat inilah Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Di sini terdapat ya, na'am, penyandaran diri kepada Allah. Kalimat ini menyandarkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah ya. meyakini Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik penolong, maka akhirnya Ibrahim hanya minta tolong kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang berbahaya, dalam kondisi yang mengancam jiwa, maka beliau ingat Allah sebaik-baik penolong. Beliau baca ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabiullah Ibrahim. Barakallahu fikum. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau ya menghancurkan patung-patung mereka, patung-patungnya orang musyrikin, dan tidak ada waktu itu yang beriman kepada Nabi Ibrahim, tidak ada, semuanya musyrik, semuanya penyembah berhala. Maka Nabi Allah Ibrahim menghancurkan patung mereka, hancurkan. Ketika mereka pulang, mereka melihat patungnya sudah hancur semua kecuali satu yang disisakan, ya, yang paling besarnya. Maka mereka tanya, tidak ada yang berbuat ini kecuali Ibrahim pasti, sebab dia selama ini mencela sembahan kita. Maka mereka tanya, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini kepada sembahan-sembahan kami, kepada berhala-berhala kami? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantikun. Bukan, bahkan yang melakukan itu adalah ini yang paling besar ini. Coba tanya dia. Ini kan paling besar badannya. Dialah yang mengkapak semua itu yang kecil-kecil. Marah dia sama yang kecil. Kenapa marah? Sebab diduakan. Marah dia. Tidak mau dia diduakan. Maka dia marah. Dia kapaklah semua yang kecil itu. Coba tanya dia. Ya. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun. Ketika Ibrahim berkata, coba tanya yang besar, dia melakukan itu. Maka apa yang mereka? Apa yang mereka lakukan? Faraja'u ila anfusihim. Mereka langsung sadar. Dia sadari dirinya. Faraja'u, mereka langsung kembalikan kepada dirinya. Mereka tidak langsung fatudu Ibrahim, dah. Mereka langsung apa, menyadari dirinya. Faqalu, mereka berkata, tapi dalam diri, dalam hatinya, innakum antum dhalim, betul-betul memang kita ini orang dhalim. Coba Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir, ya. Baik, innakum antum dhalimun. Baik, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian setelah mereka sadar, mereka akhirnya menundukkan kepala. Menundukkan, tidak mampu menjawab. Apa mau dibilang? Disuruh tanya itu. Akhirnya mereka tertunduk lesu, tidak bisa membantah dengan hujjah. Tidak bisa kalah hujjah dengan Ibrahim. Belum pakai dalil, ya, baru pakai logika. Coba tanya itu yang besar itu. Mungkin dia pelaku. Akhirnya mereka menundukkan kepala. Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim, ma haula'i yantiqun laqad 'alimta. Kamu kan sudah tahu bahwa itu tidak bisa bicara. Kok suruh ditanya lagi? Ibrahim, kamu kan sudah yakin, kamu kan sudah tahu persis bahwa itu patung besar tidak bisa bicara. Kenapa kami tanya? Setelah mereka mengakui bahwa patung yang mereka sembah tidak mampu berbicara, qala, Nabi Ibrahim pun semakin apa? Berada di atas angin. Qala, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum? Kalau begitu, kenapa kalian beribadah, menyembah, menyembah itu yang besar selain Allah, padahal dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memberi mudarat kepada kalian. Tidak bisa memberi manfaat. Apa? Kenapa tidak bisa memberi manfaat? Berbicara saja tidak bisa. Mendengar saja tidak bisa. Kamu minta sesuatu kan, kamu ibadahkan manfaat supaya dia bisa memberi. Tapi bagaimana caranya memberi? Ngomong saja tidak bisa. Mendengar saja tidak bisa. Terus kenapa kamu ibadahi kalau kamu tahu tidak bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa diibadahi? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian, kata Ibrahim. Celaka kalian. Afala ta'qilun. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah tadi? Kenapa kamu ibadahi? Tidakkah kamu punya otak? Mana otakmu? Tidakkah kamu berakal? Afala ta'qilun? Tidakkah kamu berakal? Kok kamu menyembah itu patung baru kamu tahu tidak bisa bicara, tidak bisa ini, tidak bisa mendengar. Bahkan saya kapok mereka tidak bisa membela diri. Ya, tidak bisa menolak bahaya. Kalian mau kena bahaya, bisakah dia menolak bahaya? Menyelamatkan kalian dari bahaya? Tidak bisa. Coba lihat, saya kapok mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan apa itu? Ya? Jangankan menolong yang menyembah dia, dirinya saja tidak bisa ditolong. Mana akal? Saya nak gitu. Afala ta'qilun? Mana akal? Tidakkah kamu berakal? Akalmu disimpan di mana? Sama dengan pelaku kesyirikan. Ya? Pelaku kesyirikan. Itu tidak. Ya, masya Allah. Pisang, apa hubungannya? Pisang ambon, ya, beras disimpan di apa? Beras disimpan di mangkok kecil, baru dikasih satu butir telur ayam, baru dikasih uang koin. Untuk apa? Tolak bala. Masuk akal? Apa hubungannya? Tolak bala. Supaya kamu selamat pergi safar, kamu tidak kecelakaan. Apa hubungannya dengan beras itu? Tidak masuk akal. Orang yang datang ke kuburan, apa diharapkan dari wali yang ada di kuburan? Sementara wali itu tidak mendengar. Dia dengarkan apa kamu bilang di atas? Tidak mendengar. Kata Allah, "Wa ma an innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang sudah meninggal. Tidak bisa kamu perdengar apa kau bilang. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu tidak mendengar apa yang ada, siapa yang ada dalam kuburan. Tidak tahu. Tidak kamu dengar apa di dalam itu. Kamu minta, dia juga tidak dengar. Kamu juga tidak tahu apa di dalam. Kamu juga tidak dengar apa yang ada di dalam itu. Dia berteriak disiksa, kamu tidak dengar. Kamu sudah minta, ya, ya Allah, ya Allah. Padahal di dalam disiksa dia. Tidak nyambung. Siapa? Ya Allah, ya Allah, ya karya, ya Syekh, ya Syekh. Ya, Syekhnya di bawah itu sedang ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat. Sibuk dia menjawab pertanyaan. Kamu di atas minta juga. Nggak nyambung. Ya kan? Apalah ta'qilu? Mana akal-akal kalian? Makanya dalam Al-Quran, Allah mengibaratkan, menyebutkan orang yang musyrik itu, yang berpaling, memalingkan ibadah kepada selain Allah itu, kata Allah apa? Hah? Lebih jelek daripada binatang. Balhum abal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ketika mereka kalah hujjah, tidak mampu berkutip, padahal hanya dengan dalil akli ya, belum dalil, belum pakai kitab. Kitab apa kitabnya Nabi Ibrahim? Suhuf, belum dibacakan suhuf. Lalu logikanya sudah kalah. Ya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, ketika mereka sudah kalah, apa yang mereka lakukan? Qalu, mereka berkata, harriqu, bakar dia. Nah, ini orang yang kalah dengan hujjah, begitu dia. Kalau sudah tidak mau berkutip, culik dia. Habisi dia. Tidak bisa berhujjah, tidak punya hujjah lagi. Tidak ada dalil. Harriku, bakar dia. Siapa yang dimaksud? Ibrahim, bakar dia sudah. Daripada kalian kena syubhatnya, kalau begitu. Bahasanya mereka ya. Sudah. Daripada kalian ini, bakar saja itu orang. Harriku, wansuru alihatakum. Bakar dia, dan tolong sembahan-sembahan kalian. Tolong dia. Bela dia. Bakar dia, dan kalian tolong sembahan-sembahan kita. Lakukan pembelaan. Ada juga sebagian orang itu anu itu orang. Dia telah anu organisasi kita. Kita harus bela organisasi kita. Kalau hujjah ya, sudah tidak punya dalil, akhirnya apa? Anu itu. Kita harus menguatkan organisasi kita dan seterusnya. Saya ingat sekali ya, ada dulu seorang ustaz yang begitu saya keluar panggil saya dinasihati saya, sampaikan bahwa kami ini seperti ini. Kami tidak mau tersibukkan dengan masalah begitu. Tahadir saya tidak mau kami sibuk. Bagus. Enak didengar ya. Kata-kata tidak mau tersibukkan. Ya kalau tidak mau tersibukkan ya mungkin. Tapi kalau tidak mau begitu itu salah. Sebab bagian dari agama kita adalah tahdir. Itu bagian dari agama. Mentahdir yang salah ya. Bukan yang benar yang ditahdir. Yang salah, salah. Nah, kami tidak mau. Kalau kamu di luar mendapatkan tempat kita didolimi, lakukan pembelaan. Nah, itu. Kalau kamu mendapati di luar tempat kita didolimi, lakukan pembelaan. Betul. Kalau didolimi, saya akan lakukan pembelaan. Sebab wajib membela saudara yang didolimi. Tapi kalau salah, apa yang mau dibela? Justru berdosa kita kalau kita membela. Ya kan begitu. Justru sayangnya kita kepada saudara kita, apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu ketika dia berbuat zalim atau dia yang dizalimi. Tolong, bukan hanya yang dizalimi. Kalau dia berbuat zalim, berbuat salah, tolong dia. Bagaimana caranya? Cegah kesalahannya. Cegah supaya jangan lagi melanjutkan kesalahannya. Sebab kalau dia lanjutkan, dibiarkan, bahaya bagi dia. Semakin banyak dosa, semakin banyak ikut, semakin banyak dosanya dia. Lalu gitu. Ya. Hariku, bakar dia. Wansuru aliyatam. Tolong sembahkan. Ketika mereka sudah tidak mampu berkutik melawan Nabi Ibrahim, maka mereka memakai kekerasan. Mereka memakai kekerasan. Dan itu yang banyak terjadi di kalangan ulama kita. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akhirnya penjara beliau. Kemudian siapa lagi? Imam Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Hanbal, banyak ulama yang kemudian dibunuh. Ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwana fiddin azzakumullah. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berhasil atau mampu mematahkan hujjah-hujjah mereka, maka mereka akhirnya ingin membakar Nabi Ibrahim. Maka ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ditangkap beliau. Sebab beliau sendiri dalam pasukannya. Dalam pasukannya Nabi Ibrahim, dia ada bersama beliau. Sementara ini mayoritas semua musyrik. Tangkap. Beliau ditangkap. Kemudian dikumpulkanlah kayu bakar. Dalam riwayat, dalam buku sejarah disebutkan, dalam buku-buku sejarah para ulama sunnah, itu sampai digali ya, supaya banyak kayu bakarnya. Digali. Digali. Buat lubang. Setelah itu dikumpulkan kayu bakar sampai penuh lubang itu sampai membumbung ke atas. Sampai disebutkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, salah seorang ahli tafsir, bahwa sampai-sampai wanita-wanita yang sakit di waktu itu bernadar. Apa nadarnya? Kalau saya sembuh, nanti saya akan ikut bersama mereka cari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Sampai wanita-wanita yang sakit waktu itu bernadar itu. Kalau saya sembuh, kami akan keluar ikut serta mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Akhirnya dibakarlah, apa namanya, dinyalakanlah api, berkobar luar biasa. Kata para ulama sejarah, belum pernah ada kobaran api sedahsyat itu, belum pernah terlihat di dunia. Baya, bagaimana tidak? Memang dibuatkan lubang ya, supaya banyak kayu bakar. Dan semua wanita yang sakit semua begitu. Ditambah lagi ada cicak yang ikut darat meniup itu supaya semakin berkobar apinya. Makanya cicak itu sunnah dibunuh. Kenapa? Dia fasik. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu sampai punya tombak khusus untuk membunuh cicak. Ketika Aisyah ditanya, untuk apa itu tombak? Ini untuk membunuh al-wazak. Al-wazak itu sejenis cicak yang semisalnya yang mirip-mirip dengan cicak. Kenapa? Kata beliau, Aisyah, Nabi bersabda, ketika Nabi Ibrahim dinyalakan, ingin dibakar, dia termasuk ya yang meniup sehingga kobaran api semakin besar. Ya wa amarana biqatlihi, maka Nabi memerintahkan kepada kami untuk membunuh dia, membunuh cicak itu. Jadi hewan yang fasik itu disunnahkan untuk dibudak pahala antum. Kalau antum bunuh, ya, nanti kalau pulang, sebelum pulang satu orang satu ya, cari dulu di sini satu orang satu. Kalau banyak cicak di sini, sunnah. Ikhwani fillah azzakumullah, ketika sudah berkobar, bayangkan saking dahsyatnya kobaran api tersebut sampai Nabiullah Ibrahim tidak bisa dilempar langsung, tidak bisa. Kenapa? Hawanya luar biasa panas, tidak bisa dilempar. Bayangkan itu. Akhirnya ada yang mengusulkan, ini betul-betul. Katanya buat manjanik. Manjanik itu semacam apa? Apa namanya itu? Ketapel apa? Tapi ketapel, bukan ketapel begini, pakai alat ya, yang meluncur itu. Apa namanya itu? Kayak meriam begitu ya, masuk orang baru itu. Pelontar begitu, pelontar, tapi pakai alat, bukan pakai ketapel begini. Pelontar. Menjanik. Buat begitu, sebab tidak bisa dilempar dekat. Maka dari jauh, dimasukkanlah Ibrahim ke dalam lubang itu, kemudian dilempar ke sana. Nauzubillah. Nah, ikhwan fi din azakumullah, ketika Nabiullah Ibrahim sudah mau dilempar, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan. Alaka haja? Apakah kamu punya kebutuhan? Mau dibantu? Datang. Kalau antum yang mengalami itu, datang malaikat Jibril dengan cepat, bukan hanya saya ditolong, hancurkan mereka. Kan begitu ya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Perhatikan, subhanallah, seorang nabi yang luar biasa. Pantas kemudian kalau Allah mengatakan, menjuluki beliau Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi, luar biasa. Salah satu keistimewaan beliau adalah tawakkalnya luar biasa. Di saat itu ditawari bantuan, alakah haja? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala, adapun kepadamu tidak. Amma ilallah, adapun kepada Allah sana'am, iya, saya butuh bantuan Allah. Saya tidak butuh bantuanmu, saya hanya butuh bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadamu tidak. Disitulah Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kondisi sudah seperti itu. Luar biasa ini. Kalimat ini di saat kondisi terdesak begitu baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di saat kondisi sudah buntu, ingat, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dilempar Ibrahim. Kata Ibnu Abbas, itu kalimat yang terakhir dibaca oleh beliau, dilempar. Begitu sampai, sebelum sampai apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami kata Allah berkata kepada api, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wa salaman, dan penyelamat bagi Ibrahim. Mustahil atau tidak? Mustahil ada api bisa menjadi dingin. Mustahil. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bisa berubah menjadi kenyataan. Kalau apa? Kalau hamba itu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat terdesak, di saat menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan bagi anda kecuali kembali kepada Allah. Ini ikhwan fillah luar biasa. Apa saja urusan kita, kembalikan kepada Allah setelah berusaha. Apapun itu. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Luar biasa ya. Ya. Apalagi kalau mampu kita seperti Nabi Ibrahim. Betul-betul Nabi Allah Ibrahim meyakini ini tidak ada saudara yang bisa menyelamatkan kalau begini. Siapa yang bisa menyelamatkan? Ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu makhluknya Allah. Mereka dibawa apa? Tahta tasarrufillah. Mereka dibawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu berbuat apa saja. Ya kan? Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sementara tidur datang orang musyrik. Nabi langsung diambil pedangnya Nabi. Hei, siapa bisa menolongmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei, siapa bisa menolongmu sekarang? Sudah gini kan? Pedang. Siapa bisa menolongmu? Apa kata Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Allah. Langsung jatuh itu pedang. Subhanallah. Mustahil. Langsung jatuh. Ya. Tapi jangan seperti ceritanya orang-orang sufi juga. Orang-orang sufi itu suka buat kebohongan. Mereka tidak berada di atas sunnah, tapi suka menceritakan karoma-karoma. La ilaha illallah. Karoma apa? Sudah tidak di atas sunnah, subhanallah, menipu kaum muslimin dengan karoma-karoma palsu mereka. Ya. Ada orang lagi maulid, subhanallah, lagi maulid, katanya melihat Nabi, Nabi datang. La ilaha illallah. Nabi datang sampai dia nangis, nangis dia, Nabi Muhammad datang. Tangisan buaya. Penipu umat, penyesat. Mana ada pertolongan Allah kepada orang yang seperti itu? Ya? Barakallahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu jatuh pedangnya, diambil pedangnya. Eh, kamu sekarang. Siapa? Kamu sekarang siapa yang menolongmu? Dari penolong dia sebab dia tidak pernah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan kekuatan. Kekuatan dari tawakal itu ikhlaskan. Kekuatan itu. Berbeda antara kekuatan kita dengan kekuatan saudara kita. Tergantung apa? Itu tadi. Tawakal itu apa? Adanya thiqah. Apa definisi tawakal? I'timadu ala Allah. Bersandar, bertumpu hanya kepada Allah dalam segala urusan. Dalam perkara baik atau perkara jelek, bertumpu hanya kepada Allah. Tapi ingat, ma'at siqah. Disertai dengan apa? Siqah, keyakinan. Yakin. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keyakinannya di sini luar biasa. Sudah ditawari. Tidak butuh saya. Saya butuh kepada kamu. Itu luar biasa keyakinannya di sini. Seperti Rasulullah, siapa yang bisa menolong kamu? Allah. Yakin dia. Terjadi apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Nah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kobaran api. Sekali lagi dengan apa? Dengan kekuatan tawakal beliau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu. Dan ucapan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil itu juga pernah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi, ya, dua nabi yang mulia, dua imam, imamnya orang-orang yang bertawakal. Tidak ada yang bisa mengalahkan tawakalnya Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya imama al-mutawakkilin, dua imamnya orang-orang yang bertawakal, panutan. Wa qalaha Muhammad, dan ucapan yang serupa hasbunallahu wa ni'mal wakil itu juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau ucapkan? Ketika qalu lahu, ketika orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan besar untuk menghabisi kalian Muhammad. Sesungguhnya manusia, itu manusia apa dimaksud? Musyrikun yang berkata ini adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih musyrik, ya, menjadi pemimpin mereka, pemimpin perang mereka, Abu Sufyan. Ya, setelah terjadi perang Uhud, selesai perang Uhud, banyak, ya, dari pasukan Rasulullah terluka, banyak meninggal. Ayat dalam kondisi seperti itu, maka orang-orang musyrikin Quraisy mengumpulkan pasukan besar untuk segera menyerang lagi Nabi. Sebab melihat Nabi sudah terluka, banyak pasukan yang terluka, banyak meninggal. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menghabisi mereka. Nah, disitulah mereka berkata, ya menakut-nakuti Rasulullah, perang urat syaraf namanya. Innal nas, Abu Sufyan mengirim utusan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sampaikan kepada mereka bahwa manusia, yaitu kami musyrikin, telah mengumpulkan pasukan besar untuk segera menyerang mereka dan menghabisi mereka. Fakhshawhum, ya, maka takutlah kalian wahai Muhammad dan pasukanmu kepada kami. Mereka sudah tidak main-main ini, mereka sudah dipenuhi dengan dendam yang membara. Bapak-bapak mereka meninggal dalam perang Badar, banyak yang janda dan seterusnya, mereka sudah dendam. Dan melihat kesempatan itu, mereka tidak akan membiarkan kesempatan lewat. Kalian sudah terluka, kami sudah kumpulkan pasukan besar untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, pasukan itu. Ya. Namun apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ternyata justru menambah keimanan mereka, para sahabat. Bukan mereka takut, justru semakin menambah keimanan mereka. Wa qalu, mereka berkata apa? Nabi dan sahabat berkata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalian mau mengumpulkan pasukan besar untuk menghabisi kami? Kami tidak takut. Kami semakin yakin. Semakin bertambah keimanan mereka, dan mereka berkata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Nabi suruh Kata Nabi, dalam keadaan mereka terluka, kalian keluar hadang mereka. Keluar kalian menghadang mereka, menyambut mereka. Ketika Nabi keluar bersama para sahabat, Abu Sufyan, bukan memang mereka ini, kalau begini, mereka takutan. Mereka sudah terluka tapi mereka sudah banyak terbantai dan banyak terluka tapi mereka masih mau menghadapi kami, berarti mereka ini orang kuat memang. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi menyerah. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan kekuatan hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah apa? Masukkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Ya? Kata Allah, "Fanqalabu bi ni'matin min Allah." Maka mereka Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun kembali ke Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan sudah mau keluar, keluar dari Madinah kan menyambut mereka, ternyata Allah masukkan rasa takut kepada hati Abu Sufyan dan pasukannya, mereka tidak jadi menyerang. Ya, itu dengan kekuatan tawakal mereka, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah tolong mereka, Allah cukupi mereka dengan apa? Dengan dimasukkan rasa gentar, rasa takut kepada hati-hati mereka. Kata Allah, "Fanqalabu bi ni'matin min Allah." Maka Nabi Muhammad dan para sahabat pun kembali ke Madinah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wa fadlin, dan keutamaan. Maksudnya kata para ulama, keutamaan itu mereka pula membawa pahala besar. Walaupun tidak jadi jihad ya, tapi mereka sudah ada niat. Maka tidak terjadi perang, maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah, selamat mereka, dan mereka dapat keutamaan dari Allah berupa pahala besar jihad, sebab mereka sudah bertekad untuk berjihad namun tidak jadi. Faham? Barakallahu fikum. Selesai. Rawahu al-Bukhari wa an-Nasa'i. Ya, ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan an-Nasa'i. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Bab ini masyaallah ya mengajarkan kepada kita untuk selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Laksanakan sebab, selebihnya serahkan. Apapun urusan kita, urusan apapun di dunia ini, Anda mendapatkan kesulitan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jangan kembali kepada makhluk. Kembali kepada Allah wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Adapun makhluk, mati dia. Suatu saat meninggal dia, sehingga tidak pantas untuk disandar dan ditawakkal. Tapi seorang ulama, kita tutup dengan ucapan seorang ulama, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ulama ini banyak sekali hikmah-hikmah, ucapan-ucapan yang penuh hikmah dari beliau. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, "Man talaba al-fadla min ghairi dil-fadli gharima wa khasira." Siapa yang meminta mencari keutamaan, siapa yang mencari keutamaan dari yang tidak punya keutamaan, dia cari kepada yang tidak punya keutamaan, gharima wa khasirah, maka dia akan rugi. Dia akan rugi. Wa inna dal fadli huwa Allah. Karena sesungguhnya yang memiliki keutamaan itu hanya Allah. Kalau begitu cari dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan itu. Ya, inna Allah ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun, kata Allah. Sesungguhnya Allah dialah yang pemilik keutamaan, yang memberikan keutamaan kepada manusia, ya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maka siapa yang meminta keutamaan itu kepada yang tidak memiliki keutamaan, pasti rugi. Kalau begitu, mintalah keutamaan itu kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah lah dul fadl, satu-satunya yang memiliki keutamaan. Baik. Saya apa ya? Untuk sekarang tidak bisa saya jawab dulu. Ada urusan sebentar. Mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.